itu cinta. Pernah bahagia olehnya, pernah berjuang karena cinta, pernah merasa lelah olehnya. Telah ku beri semua rasa yang ku punya untuk dirinya. Namun semua ini tak berarti baginya. Tuhan, mengapa semua cinta yang ku beri selalu tak pernah ada arti, selalu menyakiti. Tuhan, tolonglah buatlah dia pahami tentang isi hati ini. Ku lelah menanti. Aku beri semua rasa yang ku punya.